Sekarang bab 66, tindakan preventif Rasulullah SAW untuk menjaga tauhid, yaitu bab majaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam hima tauhid wasaddihi turuqus syirki. Tindakan Rasulullah SAW untuk membentengi umatnya supaya tauhidnya terjaga dan menghalangi mereka dari berbuat syirik. Ini tentang bahasan ucapan sayyidina. Tentang ucapan apa? Sayyidina. Boleh atau tidak? Di sini bab 66 akan menjelaskannya. Sekarang kaitannya itu apa di sini? Ya, nanti kita baca hadisnya baru nanti saya simpulkan nanti. Tapi dibaca Abdullah bin Asy-Syikir. Abdullah bin Asy-Syikir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa tatkala dirinya ikut pergi bersama delegasi Bani Amir untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengatakan, "Engkau adalah sayyid, tuan kami." Nabi lantas bersabda, "Sayyid yang sebenarnya adalah Allah tabaraka wa taala." Kami berkata, "Engkau adalah orang yang paling mulia dan kaya di antara kami." Beliau bersabda, "Kalian boleh mengucapkan semua perkataanmu tadi atau sebagiannya saja. Jangan sampai kalian terseret oleh setan." Taib. Rasul tidak senang disanjung di hadapannya. Nyebut beliau dengan Said, beliau tidak setuju. Lalu juga beliau disanjung, "Engkau orang yang paling mulia, yang paling sugih, paling kaya." Beliau juga tidak setuju dengan sanjungan di hadapan beliau. Lanjut lagi, Anas radhiyallahu anhu menuturkan. Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa orang-orang mengatakan, "Wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik di antara kami dan putra orang yang terbaik di antara kami, wahai tuan kami dan putra tuan kami." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, kalian boleh mengucapkan perkataan kalian tadi atau sebagiannya saja. Jangan sampai kalian terbujuk oleh setan. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Aku tidaklah suka kalau kalian mengangkatku di atas kedudukanku yang sebenarnya seperti yang telah diberikan Allah." Sebagaimana seperti yang telah diberikan oleh Allah. Baik. Ya Rasulullah, ya khairana wa abna khairina wa sayyidina wa abni sayyidina. Sanjung Rasul terus. Wahai Rasulullah, engkau orang yang terbaik di antara kami. Engkau putra orang yang terbaik di antara kami. Wahai tuan kami, wahai putra tuan kami. Rasulullah enggak senang ini pujiannya langsung di hadapan beliau, enggak senang. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, qulu biqaulikum." Kalian boleh ucapkan perkataan kalian tadi atau sebagiannya saja. Au ba'di qaulikum. Wala yastahwiyannakum syaitan. Namun jangan sampai kalian terbujuk oleh setan. Ana Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya Muhammad, Abdullah wa rasuluhu. Saya hamba Allah dan utusan Allah. Ma'ahabu antarfa'uni fauqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Aku tidak suka derajatku diangkat. Diangkat lebih dari kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku." Nabi mau dipanggil saja dengan Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Kandungan bab dibaca. Kandungan bab 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan orang agar mereka tidak bersikap berlebih-lebihan. Beliau tidak senang panggilan yang berlebihan. Dan ingat, Nabi tidak senang dipuji di hadapan beliau. Disanjung-sanjung kebaikannya enggak mau. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam baik atau tidak? Baik. Namun enggak mau disebut ya khairuna. Enggak mau. Wahai orang yang paling baik di antara kami, enggak mau pujian itu ada. Terus yang kedua, perkataan yang sepatutnya diucapkan oleh seseorang yang dipanggil dengan engkau adalah sayyid tuan kami. Nah, kalau ini dipuji langsung, Nabi enggak senang. Makanya beliau kikis itu, enggak boleh panggil seperti itu. Terus yang ketiga, Nabi bersabda, jangan sampai setan menyeret kalian, padahal para sahabat tidaklah mengatakan kecuali yang sebenarnya. Sahabat katakan benar, wahai Rasulullah, kami, engkau itu pemimpin kami, kami panggil kamu dengan Sayyid, menghormati engkau. Ya, maka ada istilah Sayyid untuk laki-laki, perempuan Sayyidah. Kita panggil seperti kita panggil, kalau bahasa Inggris itu ada Mister dan Mrs. Tuan. Ya, dipanggil seperti tuan dan nyonya. Terus yang keempat, makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidaklah suka kalau kalian mengangkatku di atas kedudukanku yang sebenarnya. Nah, sekarang kesimpulannya dari bab ini. Yang pertama, Rasul tidak senang disanjung berlebihan. Rasul ingat, tidak senang disanjung berlebihan. Makanya hati-hati baca solawat. Apalagi solawat yang dibuat-buat, alias solawat masa kini. Ya, kalau sudah pujiannya berlebihan, enggak usah dibaca. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Selawat apa ini? Nah, selawat apa namanya? Apa selawatnya namanya? Hah? Apa selawat judulnya ini? Selawat Badar ya. Nah, lihat kalimatnya, pahami baik-baik. Wahai Robku, ya Robbi bil Mustafa, dengan tawasul lewat nabimu. Nabi sudah meninggal dunia. Balik maqasidana, sampaikanlah hajat-hajat kami. Syirik di situ, tawasul pada orang yang sudah meninggal dunia. Enggak boleh. Pahami makanya, jangan menyanjung berlebihan. Pahami artinya dulu. Tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu. Rasul itu dikatakan lepas berbagai macam ikatan dan angkat berbagai macam kesulitan. Rasul tidak pantas dipuji kayak gini, berlebihan, gulu, enggak boleh. Rasul derajatnya Rasul saja, bukan Tuhan. Rasul enggak pernah angkat kesulitan orang. Rasul enggak boleh dibilang menyembuhkan penyakit, enggak boleh. Berlebihan, enggak usah amalkan selawat kayak gitu. Panjang malam amalkan kayak gitu, kalimat-kalimatnya keliru. Ya. Jadi selawat biasanya simple saja, sederhana sekali loh. Kita sudah baca selawat terus loh ini, iya kan? Solat itu solat sunnah berapa kali, selawat lagi, tahiyat akhir, lima waktu lagi, selawat lagi kan? Sudah cukup. Apa kurang cukup ini? Mau sampai semalam suntung untuk selawat, nggak capek apa? Capek. Masih ada sholat tahajud, masih ada sholat subuh. Stop sudah. Berlebihan terhadap Rasul. Rasul gak pingin seperti itu loh. Coba kalau Rasul itu hidup dengar pujian ini, gimana marahnya? Ini baru biasa loh tadi ini. Dipanggil ya khairona. Kalimatnya singkat ini. Ini pujiannya panjang, gak membaca itu. Dilakukan lagi. Iya. Apa gak merasa salah di sini coba? Rasul saya dipanggil sederhana loh ini. Ya Sayyidi, gak mau. Ya Khairona, gak mau. Coba Rasul lihat ini bait syair yang panjang ini. Wah ini gak bisa, ini gak bisa. Ini hapus, ini hapus, ini hapus ini. Ini kalimat sederhana tadi ini. Gak panjang-panjang loh ini, ya kan? Apa ini bait syair panjang ini tadi? Lagu panjang tadi? Enggak. Coba dibilang apa tadi? Ya Khairona wa Ibna Khairina wa Sayyidina wa Ibna Sayyidina. Iya kan? Iya. Singkat empat kalimat saja coba. Sudah ditegur. Ini baru pada Rasul. Apalagi nanti untuk Syekh Abdul Qadir. Gak boleh. Rasul saja gak boleh. Berlebihan. Paham ini? Ya? Berarti banyak salahnya kan? Iya, tobat sudah. Dari kecil itu kita dihibur dengan itu, terus gak tahu maknanya itu. Yang paling jelas bantahannya itu tentang selawat-selawat ini dikritik oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu di kitabnya yang tadi malam kita singgung itu, Al-Firqatun Najiyah. Wah, itu disinggung habis-habisan di situ. ya, al-firqatun najiyah itu yang tadi malam saya sempat singgung itu dibahas tuntas. Ya, berlebihan. Baru dipanggil ya khairuna, stop itu. Rasul enggak senang dengar. Apalagi sampai tadi, wahai Rasul, engkau ini angkat musibah kami, engkau yang hilangkan kesulitan kami. Wah, itu Rasul marah sekali kalau dengar. Mungkin sudah bilang stop itu, enggak boleh itu kayak begitu. Ini saya ditegur parah loh ini. Ini enggak dibiarin oleh Rasul ini. Ditegur di tempat. Kalau ini masih dibolehkan, lanjut kalimatnya. Harusnya lanjut. Dan rata-rata orang soleh itu enggak senang dipuji kayak gini. Ini baru Rasul seperti itu, orang-orang soleh mencontohkan juga itu, disanjung di hadapannya enggak mau. Stop di situ, enggak boleh lanjut lagi. Ini engkau yang paling faqih, yang paling pintar, engkau paling hadis, enggak ada yang paham hadis kecuali engkau di muka bumi ini. Berlebihan, enggak boleh. Sanjung orang itu. Makanya Rasul katakan kalau ada yang memuji kamu di hadapanmu, ambil pasir lempar ke wajahnya. Maksudnya di sini bukan praktekan langsung kayak gitu. Stop, enggak boleh muji orang di hadapan mukanya langsung. Pas merem gimana? Kan didengar juga. Enggak boleh. Qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum. Rasul tegur tadi, cukup kamu ngomong tadi, kamu ngomong terserah, mau ngomong sebagian terserah. Namun itu enggak boleh. Berlebihan. Terus selawat-selawat macam-macam itu kayak gini loh sanjungannya itu kalau orang dengar terus coba renung gitu. Kalau yang paham bahasa Arab itu sudah enggak mau ucap lagi. Ya Allah kayak gini maknanya ya. Mau terserah kayak siapa yang baca, kayak Pak Kiai, kayak Pak Ustaz, kayak apalagi yang lain. Sami mawon enggak boleh. Kita itu amalan itu kurang, enggak usah sibuk dengan amalan-amalan yang tidak ada dasarnya. Sekarang saya tanya, siapa yang pantas memuji dirinya sendiri yang paling bagus pujiannya siapa? Rasul. Yang dengar siapa? Sahabat. Kok sahabat enggak pernah selawat-selawat seperti itu? Kok orang belakangan semalam suntuk selawat seperti itu? Betul kan? Iya, iya. Sahabat enggak pernah semalam suntuk loh dari jam berapa? Bar ngisa sampai jam 3. Ora subuhan. Enggak pernah itu. Enggak pernah terjadi zaman Rasul kayak begitu. Sibuk selawat terus. Enggak ada. Terlebihan ini sebentar aja ini. Ya khairina, ya khairona. Satu kalimat, dua, tiga, empat dilarang. Ini semalam suntuk coba. Panjang banget ya kan? Alhamdulillah saya enggak pernah ikut kayak begini. Terus yang berikutnya lagi, yang apa tadi? Kesimpulan yang kedua. Ucapan Sayyidina dibolehkan ketika bukan di hadapan Rasul. Ketika bukan di hadapan Rasul. Dan beliau memang pantas disanjung seperti itu. Sama tadi seperti saya sebut apa? Said itu maknanya seperti Mister dan Mrs loh dalam bahasa Inggris. Tuan dan nyonya. Sama, hormati. Kita panggil orang itu ya Pak gitu ya. Gak mungkin ada panggil dengan nama saja, gak mungkin. Gak boleh panggil orang itu dengan nama saja. Apalagi orang tua gak boleh. Pak Sintan disebut namanya. Muhammad namanya Muhammad. Muhammad sini gak boleh. Panggil apa Pak? Muhammad. Maka di sini dipanggil Sayyid di sini demi menghormati. Menghormatinya masih boleh seperti itu, namun tidak di hadapan Rasul. Nah sekarang, kecuali ucapan Sayyidina dilanjutkan, kecuali ucapan Sayyidina tidak ada di beberapa tempat. Tidak ada di beberapa tempat. Karena tidak ada dalil. Satu, ketika tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, enggak ada di situ dalam dalil. Yang ada apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Tidak ada kalimat dalam hadis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, enggak ada. Sama juga seperti yang kedua, doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'ima ati sayyidana, tidak ada. Ati Muhammadanil wasilata wal fadila, langsung enggak pakai ati sayyidana Muhammad, enggak ada. Sayyidina tidak ada di situ. Dihapus. Kalau ada yang hafal tahiyat tadi ada kalimat sayyidina, sayyidina yang dihapus. Tidak ada dalam dalil. Karena Rasul ajarkan tahiyat ini sudah tekstual langsung pada para sahabat. Para sahabat tidak sampaikan dengan lafaz sayyidina. Namun kalau selain itu, selain dua keadaan tadi atau yang ada dalilnya, boleh ucapkan seperti misalnya dalam mukaddimah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apalagi antum di orang-orang yang biasa pakai sayyidina, pakai itu saja daripada kena masalah. Hah? Kalau azan enggak boleh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ganti asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, rusak azannya. Enggak boleh. Iya kan? Baik. Paham ya? Yang tidak boleh dua tadi itu dihapus. Kalau yang biasa baca dihapus sayyidinanya saja. Pakai lafaz yang lainnya utuh, enggak apa-apa. Sayyidinanya itu dihapus, enggak ada di situ. Nabi Agung Muhammad masih boleh ya, menghormati ya. Dia pakai sayyidina juga boleh. Kepada sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu itu senang sani, oh ini sayyidina iki entok. Namun kalau ditahiyat enggak? Apa? Sallu alaihi gitu. Ya mungkin gak ikut kajiannya aja lebih baik gitu. Sudah sampai di situ bab 66. Ya demikian kita cukupkan ya, kita tutup kalian doa kafaratul majlis, mudah-mudahan majlis ini senantiasa membawa berkah bagi kita sekalian. Demikian kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.